Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Mudah-mudahan walaupun ada gangguan, mudah-mudahan masih bisa konsentrasi, ya. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai kita pada ucapan syarih rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan maratibul jihad, maratib jihadin nafs, tingkatan-tingkatan jihad melawan jiwa, melawan hawa nafsu, ya. Beliau menyebutkan ada 4 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama berjihad melawan hawa nafsu kita ini untuk mau belajar agama, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjihad untuk mengamalkannya, kemudian berjihad untuk mendakwahkannya, dan berjihad melawan hawa nafsu tersebut untuk mau bersabar. Berjihad melawan jiwa kita untuk mau bersabar ala masyaqqid da'wah ilallah, di dalam menegakkan da'wah ilallah. Kemudian beliau melanjutkan fallahu azza wa jal, ucapan beliau fallahu azza wa jal aqsama fi hadhihi surati bil asr, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam surat ini, surat Al-Asr ini, bil asr, dengan al-asr, yaitu dengan waktu. Di sana ada sedikit faedah, ya, terkait dengan lafaz al-asr ini. Memang yang pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan makna dari al-asr ini adalah ad-dahr au az-zaman au al-waqt, waktu itu seluruhnya, waktu, zaman, masa, itulah al-asr. Namun di sana ada penafsiran lain dari para ulama, al-asr yang dimaksud di sini adalah waktu asar, waktu asar yang dimulai dari zuhur, ya. Nihayatu waktu zuhur, selesainya waktu zuhur, ya. Selepas waktu zuhur, hattal maghrib, sampai masuknya waktu maghrib, itulah waktu al-asr, asar. Jadi sebagian mufassirin menafsirkan al-asr ini dengan waktu sholat asar. Lalu bagaimana, mana penafsiran yang benar? Ya, dijelaskan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, yajuzu hadza wa hadza wa bi kulli minan wa bi kullin minal qawlain qalahu ta'ifatun min ahlil ilm, boleh ditafsirkan dengan yang ini dan yang itu, ya, boleh dua-duanya, boleh al-asr ini ditafsirkan dengan waktu asar, ya, mulai dari selepas zuhur sampai maghrib, atau ditafsirkan dengan ad-dahr kulli, dengan waktu seluruhnya, boleh dua-duanya, ya, karena ini telah disebutkan oleh para ulama, ya. Jadi yang seperti ini bukanlah ikhtilaf tadad, bukan perselisihan yang saling bertentangan, bukan, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan sebagian ulama yang menafsirkannya dengan waktu asar. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka itu berarti menunjukkan tentang syaraf al-muqsam bihi, kemuliaan makhluk yang Allah bersumpah dengannya, atau sebagai tambih menjelaskan tentang besarnya keutamaan atau kedudukan makhluk tersebut. Maka waktu asar ini juga demikian. Sebagian ulama yang menafsirkannya dengan al-asar sebagai waktu asar, karena memang waktu asar itu memiliki keutamaan tersendiri. Waktu asar itu memiliki keutamaan tersendiri, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ahadith, ahadith Rasul alaihissalatu wassalam tentang keutamaan waktu asar dan keutamaan sholat asar. Di antaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'asr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan gugur amalannya. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan salat asar. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah gugur atau akan gugur amalannya. Nah, ini diantara keutamaan sholat al-asar. Dan juga waktu asarnya memiliki hormah, kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang bunyinya Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilayhim." Tiga golongan dari manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Tidak diajak bicara oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah bentuk azab. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak mau melihat mereka. Dengan nazar yang rahmah. Dan ini juga bentuk azab. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tiga golongan tersebut? Di antaranya, salah satu golongan yang disebutkan adalah, وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. Seorang pria yang bersumpah dengan sumpah yang dusta setelah waktu asar. Setelah waktu sholat asar, maksudnya di waktu asar tersebut. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta, dengan persaksian dusta, di waktu asar, ini diancam dengan Allah tidak akan mau berbicara dengannya kelak di hari kiamat dan tidak akan melihat kepadanya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya waktu asar itu memiliki hurmah, memiliki kehormatan tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah bersumpah dengan wal asr di sini, ketika ditafsirkan dengan waktu asar, maka menunjukkan tentang syaraf al asr, kemuliaan waktu asar dan keagungannya. Taib, kita lanjutkan. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surah bil asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini dengan Al-Asr, dengan dua penafsiran tadi, ya, ditafsirkan dengan waktu seluruhnya atau ditafsirkan dengan waktu Asar. Ala anna kulla insanin fahuwa fi khibatin wa khusrin mahma kathura maluhu, dan seterusnya, ya. Allah bersumpah dengan Al-Asr ini bahwasanya setiap manusia berada di dalam khibah, kerugian, wa khusrin, ya, kerugian, maknanya sama, ya. Mahma kathura maluhu, sebanyak apapun hartanya, wa waladuhu, sebanyak apapun, ya, anak-anaknya, wa azuma qadruhu, ya, setinggi apapun derajatnya, posisinya, ya, wa syarafuhu, dan setinggi apapun kemuliaannya, mereka seluruhnya berada di atas kerugian. Kemudian Allah perkecualikan, ya, illa man jama'a hadhil awsaf al-arba'ah, kecuali yang mengumpulkan tiga sifat berikut ini, ya. Setelah Allah menyebutkan wal asr, innal insana lafi khusrin, ya, seluruh manusia, al-insan di sini lafaz jins, ya, jadi mencakup seluruh manusia tidak terkecuali. Baru kemudian Allah sebutkan perkecualiannya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka sifat yang pertama adalah ahaduhuma, beliau melanjutkan, al-iman, yang pertama adalah al-iman, keimanan. Wa yashmul kullama yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahih wa ilmin nafi'. Iman yang mencakup seluruh setiap perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah ta'ala, baik yang berupa i'tiqad yang sahih, ya, keyakinan-keyakinan dalam hati yang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, keyakinan yang lurus, ya, wa ilmin nafi', dan juga berupa ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apa hubungan antara iman dan ilmu? Innal iman la yakunu illa bi'ilm. Keimanan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini hubungan antara iman dan ilmu. Kemudian sifat yang kedua, yang dengannya manusia bisa selamat dari kerugian, ya, adalah al-amal salih wa huwa kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ila Allah. Amalan salih yang baik berupa ucapan, yaitu setiap ucapan atau setiap perbuatan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syarat sebuah amalan dikatakan amalan yang saleh? Bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan. Syarat yang pertama, yaitu pelakunya, pelaku amalan tersebut, mukhlishan, ikhlas kepada Allah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, dan mengikuti bimbingan, tuntunan dan sunnah Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini syarat diterimanya amalan, dan dua syarat kapan amalan itu bisa dikatakan sebagai amalan saleh. Kemudian sifat yang ketiga yang dengannya manusia bisa selamat dari kerugian, yaitu at-tawasi bil haqq wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair wal hadz 'alayhi wa at-targhib fihi, yaitu berwasiat dengan kebenaran, dengan al-haq. Apa maksudnya? Yaitu tawasi, saling mewasiatkan untuk berbuat al-khair, berbuat kebaikan dan kebajikan. Walhad alaih, dan memberikan semangat serta motivasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik tersebut. wa targhib fihi, memberikan semangat dengan menyebutkan berbagai macam keutamaan yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mau beramal kebajikan. Dan ini tidak lain adalah ad-da'wah ilal ilm wal amal. Tidak lain adalah dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah menyerukan manusia untuk mau berilmu, untuk mau mempelajari ilmu agama Allah dan mengamalkannya. Ya. Ad-da'wah ilallah. Naam. Dan sekali lagi, bahwasanya dakwah ilallah itu adalah amalan yang mulia, yang butuh di dalamnya basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan, ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya. Sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan, dakwah juga butuh basirah, butuh ilmu. Dan dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan mungkin ini penting untuk kita ketahui bersama sebagai bekal kita di dalam menjalankan dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu al-adab fi ad-da'wah ilallah, adab-adab yang diperlukan di dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ya, dakwah itu adalah kewajiban kita bersama, amanah yang harus kita jalankan bersama. Sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh sebagian ulama rahimahumullahu jami'an, bahwasanya dakwah itu adalah mas'uliyatun musytarakah. Dakwah itu mas'uliyah musytarakah, diistilahkan demikian. Maksudnya apa? Dakwah itu adalah tanggung jawab bersama. Mas'uliyah, tanggung jawab musytarakah, bersama. Jadi dakwah itu bukan tanggung jawabnya ulama saja, bukan tanggung jawabnya ustadz-ustadz saja, ya. Tapi setiap muslim, setiap pribadi muslim mengemban amanah dakwah ilallah sesuai dengan kemampuannya. Ini yang harus kita pahami. Setiap individu kita, semua yang hadir di sini, mengemban amanah dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Nah, sehingga membutuhkan dari kita adanya ma'rifah, pengetahuan tentang adab, adab di dalam berdakwah. Syekh Ubaid Al-Jabiri menjelaskan, lidda'iyati ilallah adabun kathirah. Dan bagi seorang da'i ilallah, terdapat adab-adab yang sangat banyak. Wala'allana nadhkur ahammah. Dan akan kami sebutkan yang terpenting dari adab-adab tersebut. Awalan, yang pertama, adab yang pertama adalah al-hirs ala hidayatin nas wa tablighihim dinallahi. Harus memiliki hirs. Apa hirs itu? Semangat, ya. Memiliki semangat untuk bisa memberikan hidayah kepada manusia, hidayah kepada orang lain, ya. Dan memiliki semangat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebarkan akidah yang sahihah di tengah-tengah umat. Semangat di dalam menyebarkan manhajus salaf, ya. Manhaj yang sahih, menyebarkan agama ini dengan pemahaman yang benar. Harus memiliki semangat. Dan tentunya harus dibangun di atas ikhlas lillahi azza wajal. Kita bersemangat untuk memberikan hidayah bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain karena semata-mata mengharap ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdakwah sering-sering kita ingat hadis man dalla ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan ajr pahala semisal pelakunya, orang yang menerima dakwah tersebut. Demikian. Kemudian adab yang kedua adalah arif. Ini juga sangat penting. Seorang da'i Allah harus berhias dengan sifat yang kedua ini, dengan adab yang kedua ini, arif, lemah lembut. Nah, Asy-Syaikh Ubaid sebutkan hal ini di hal yang kedua, ya, karena memiliki posisi yang penting di dalam ad-da'wah ilallah. Arif, fa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa zana wa lam yunza' min syai'in illa syana. Ini nas hadis, ya. Karena sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Walam yunza' min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi jelek. Ini posisi arif, dan ini adalah nas dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Maka na arif fi syai'in illa zana walam yunza' an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Ini perlu di dalam kita berdakwah ila Allah, di dalam kita at-tawasi bil haq, di dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu adanya arif, lemah lembut. Dan ini akan terjadi dan pasti akan kita alami. Minimalnya pada keluarga kita, ya. Hendaknya kita berlemah lembut, ya, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, ya. Ketegasan tidak melazimkan sikap keras, ya. Tegas di dalam berdakwah, di dalam ingkarul mungkar tidak harus keras. Ini yang harus kita pahami. Nah, konsisten dan tegas di dalam amar ma'ruf nahi mungkar tetap bisa dilaksanakan dengan sikap yang rifq, lemah lembut. Begitu juga kita ketika kita menjumpai saudara kita ada yang terjatuh pada sebuah kesalahan, ya, tergelincir dalam sebuah kesalahan, wajib bagi kita untuk menasihati, tapi dengan cara yang rifq, lemah lembut, ya. Sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik, begitu pula ketika kita memperlakukan saudara kita hendaknya dengan rifq pula, dengan kelemah lembutan. Saudara kita terjatuh pada sebuah kesalahan, ya, kita nasihati dengan cara yang terbaik. Bagaimana bentuk rifq di dalam menasihati saudara kita yang terjatuh pada kesalahan? Nasihatilah dengan secara sir, rahasia. Jangan dinasihati di khalayak ramai, di hadapan banyak orang. Ini bisa menjadi sebab saudara kita menolak nasihat yang kita sampaikan. Ini yang harus kita pahami. Hendaklah nasihat itu kita sampaikan dengan secara rahasia, empat mata. Ini akan lebih bisa menumbuhkan al-mawaddah warahmah wal mahabbah, lebih bisa menumbuhkan kasih sayang dan kecintaan antara kita dan saudara kita, dan lebih bisa menjadikan saudara kita mau mengambil nasihat tersebut. Berbeda halnya ketika kita menasihati saudara kita di depan banyak orang, ini bisa menimbulkan sifat atau sikap takabur, malu dia mengakui kesalahannya di hadapan banyak orang, sehingga menjadikan dia menolak nasihat yang kita sampaikan. Nah, ini bentuk rifq yang harus kita terapkan di dalam dakwah ilallah. Nah, di dalam dakwah ilallah, menasihati dengan secara halus, secara rahasia, kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari, ya, pertemuan kita, ya. Nah, dalam alam nyata. Begitu pula juga harus kita terapkan dalam dunia maya. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala menegur dengan keras orang-orang yang suka, ya, menasihati saudaranya tapi di dunia maya secara umum, menyebarkan nasihatnya lewat internet. Ini yukhaliful adab, menyelisihi adab di dalam berdakwah, menyelisihi arif ini, kelemah lembutan ini. Saudaranya salah, diingkari, dinasihati, tapi nasihatnya disebarkan secara umum. Ini adalah perkara yang tidak terpuji, ya, menyelisihi prinsip di dalam dakwah ilallah, harus lemah lembut. Ya, begitu pula dalam, ya, mungkin grup-grup WhatsApp, ya, mungkin rawan terjadi kesalahpahaman, ya, atau terjadi mungkin saudara kita ada yang salah. Nah, jangan buru-buru diingkari di grup WA tersebut yang akan diketahui oleh orang lain, ya, orang banyak. Mungkin kita ngetiknya di dalam kamar, ya, tapi yang tahu berapa orang sudah, ya, puluhan sudah. Nah, itu termasuk menasihati dengan terang-terangan seperti itu, walaupun kita ngetiknya di dalam kamar. Nah, ini harus kita pahami. Kalau ada saudara kita yang salah, ingatkan lewat, kalau diistilahkan apa, jabri, ya, jalur pribadi. Nasihati dengan lewat jalur pribadi. Nah, ini lebih bisa menumbuhkan mawaddah wal mahabbah wal ihtiram bainakum. Bisa lebih menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan penghormatan antara satu dengan yang lain. Dan lebih bisa menjadikan saudara kita mau menerima nasihat tersebut. Kalau dinasihati di grup secara terang-terangan, malu dia. Dan mungkin bisa mengakibatkan dia menolak nasihat yang disampaikan. Ya. Walaupun juga, seorang yang dinasihati dengan cara yang salah harus bersabar. Ya. Seorang, ya, yang memang terjatuh pada kesalahan kemudian dinasihati dengan cara yang salah, misalnya harusnya dinasihati secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, namun penasihatnya ini enggak hikmah, yang menyampaikan nasihat ini enggak hikmah, enggak bijak, nasihatnya disampaikan di depan orang banyak sehingga dia malu. Ya. Maka seorang muslim, ya, seorang mukmin, seorang salafi yang bisa bersabar, dia akan menerima nasihat tersebut walaupun caranya salah. Kalau memang nasihatnya itu hak, benar, ya, maka dia harus menerimanya walaupun cara yang disampaikan salah. Mungkin bisa sebaliknya, yang dinasihati menasihati, tayyib akhi, jazakallahu khairan nasihatnya, tapi mungkin lain kali kalau menasihati, ahsannya jangan di depan orang banyak, ya. Nasihati secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah hikmah di dalam an-nasihah, menyampaikan nasihat. Baik. Kemudian adab yang ketiga adalah hikmah. Ini terkait dengan yang kedua tadi, ya, hikmah. Kemudian yang keempat al-mau'izah al-hasanah, dan yang kelima al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini tingkatan berdakwah ila Allah. Yang pertama dengan hikmah, kemudian yang berikutnya al-mau'izah al-hasanah, dan yang berikutnya al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini adab yang ketiga, keempat dan kelima. Apa al-hikmah? Yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ini hak hikmah, ya. Bisa menempatkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya yang pas, yang sesuai. Ini hikmah. Nah, kemudian al-mau'idzah al-hasanah adalah at-targhib wa tarhib, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nasihat tapi yang mengandung unsur targhib wa tarhib, ya. Menyampaikan targhib, ya, yang menjadikan orang untuk bersemangat melakukan amalan kebaikan, dan tarhib, menyampaikan ancaman Allah dan ancaman Rasulnya bagi orang-orang yang melakukan asyar, kejelekan. Nah, kemudian yang terakhir al-mujadalah al-hasanah, perdebatan yang baik yang sudah kita jelaskan pada secara panjang lebar pada kajian Ushulus Sunnah. Kemudian adab yang keenam adalah al-fiqh. Ya, al-fiqh ilmu tentang apa yang dia perintahkan dari kebaikan dan apa yang dia larang harus dibangun di atas ilmu. Nah, kemudian tinggal sedikit ya, kita lanjutkan bayanul haq linnas wa hadzuhum alaihi bil adillah wa bayanul batil aidan wa tahdhirin nas minhu bil adillah. Menjelaskan kebenaran ini kepada manusia harus dengan dalilnya, ya. Dengan dalilnya. Kemudian saminan yang kedelapan, la yadhhab nafsuhu hasaratin. Ini penting, ya, yang harus dipegang oleh setiap da'i Allah. La yadhhab nafsuhu hasaratin ala man lam yaqbal hudallah. Jangan sampai kita terlalu bersedih yang membawa kita kepada sikap putus asa ketika ada orang-orang yang tidak mau menerima ajakan kita. Ketika ada manusia yang tidak mau menerima dakwah kita, tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan, yang kita jelaskan, maka jangan terlalu bersedih, ya. Jangan terlalu bersedih yang sampai-sampai membawa kita kepada sikap putus asa. Fadzalikum mimma nahallahu nabiyahu anhu. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang nabinya dari sikap yang seperti ini, ya. Li'annahu qadat hikmatullah wa sunnatullah annahu yuhyi man hayya ala bay'an bayyinah wa yuhlik man halaka an bayyinah. Karena di antara hikmah dan sunnah sunnatullah, Allah menghidupkan orang-orang, sebagian orang di atas bayyinah, di atas penjelasan al-haq, dan membinasakan orang-orang di atas bayyinah, di atas hujjah. Ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-8, ya, fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, dan janganlah engkau, ya, terlalu bersedih, ya, ketika ada orang-orang yang tidak mau menerima dakwahmu. Demikian, karena dalam ayat sebelumnya Allah sebutkan fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha, karena sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan Allah beri hidayah siapa yang Dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin innallaha alimum bima yasnaun, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tayyib, ini ya di antara adab-adab di dalam berdakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.